Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita pada hari ini bertemu untuk kembali kita sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-106 dari surah Al-Anbiya yang akan menceritakan kepada kita tentang penegasan Allah akan kebenaran Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-106 ini redaksinya merupakan redaksi penegasan. Ini dapat kita lihat dari awal redaksi inna, sesungguhnya huruf taukid ya, yang memberikan penegasan tentang pernyataan Allah di dalam ayat 106 ini, bahwasanya Al-Quran adalah benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang beriman dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 106 ini merupakan penegasan dari Allah terhadap keterangan-keterangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan, kemaksiatan dan dosa itu akan dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un. Di dalam neraka mereka merintih, mereka menjerit dan mereka tidak dapat mendengar apapun. Allah juga memberikan janji bahwa orang-orang yang melakukan tindakan kebaikan pasti akan menjadi dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang saleh, orang-orang yang ia sayangi, orang-orang yang Allah akan berikan rahmat yang tidak terhingga. Innallazina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubaadun. Sungguh sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka. Nah, ayat 106 kita pada hari ini memberikan penegasan tentang hal itu, bahwa apapun yang ada di dalam Al-Quran, keterangan-keterangan, aturan, nasihat, petunjuk, itu semua adalah benar. Inna fi hadza labalaghan, benar-benar menjadi suatu petunjuk yang harus kita ikuti. Benar-benar Al-Quran itu sebagai penerang yang harus kita coba untuk jalani terus. Ya, jangan sampai keluar daripada sinar cahaya Al-Quran yang mampu mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik lagi. Tidak hanya ayat ini saja yang berbicara tentang kebenaran Al-Quran sebagai sebuah petunjuk. Di dalam banyak keterangan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan gambaran tentang kedudukan Al-Quran sebagai kalamnya, sebagai hidayahnya. Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Tilka ayatul kitabil hakim, Al-Quran itu adalah tanda-tanda ya, dan berisi tentang petunjuk-petunjuk yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Hudaw wa rahmah, dan sebagai petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Itu sebagai penegasan Allah di dalam pembuka surat surat Luqman. Begitu juga di dalam banyak keterangan, kalau kita perhatikan ayat Al-Quran ya, banyak sekali yang redaksi awalnya itu menegaskan tentang Al-Quran itu sendiri ya. Di dalam beberapa surat secara berentetan kita bisa menemukan Hamim wal kitabil mubin ya. Kemudian rentetan surat selanjutnya di dalam surat Al-Jasiyah, Al-Ahqab, Allah mengatakan Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim ya. Al-Quran itu diturunkan dari Sang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan penegasan tentang kebenaran Al-Qur'an dan sebagai sebuah kitab petunjuk, haza huda wal ladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum azabum mirjazin alim. Ini adalah petunjuk yang harus diikuti, sedangkan orang-orang yang mengingkarinya, ya, bi ayati rabbihim, ya, wallazina kafaru bi ayati rabbihim lahum azabum mirjizin alim, orang-orang yang mengkufurinya maka akan mereka akan mendapatkan azab, ya, yang begitu sangat menyakitkan, yang tidak akan memberikan kebaikan bagi kehidupan orang yang salah di dalam mengambil jalan. Nah, untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita Jenal yang akan memaparkan lebih lanjut tentang bagaimana kedudukan Al-Qur'an sebagai sinar kehidupan dan petunjuk serta cahaya bagi orang-orang yang beriman. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 106 disebutkan inna fi hadza la balaghon. Balaghon dalam istilah bahasa ada baligh, balagh, yaitu untuk menyampaikan sesuatu dengan sempurna. Baligh katanya, bahasanya bagus dan benar. Bahwa Al-Qur'an ini adalah suatu dasar penyampaian yang benar bagi umat manusia. Dari kata-kata balak kita mengenal tabligh. Ada tabligh, ada dakwah. Tabligh menyampaikan pesan. Jadi sebenarnya tabligh yang kemudian dikenal di Indonesia tabligh akbar, berkumpulnya orang banyak dengan ceramah di situ, maka sebenarnya sumber dari tabligh itu adalah Al-Qur'an. Jadi suatu sangat disayangkan apabila ceramah tentang agama kemudian Al-Qur'an hilang darinya, yang terkesan kemudian lucu, ketawa, atau cerita-cerita yang tidak sesuai dengan semangat Al-Qur'an. Maka ayat 106 ini mengingatkan kepada kita, kalau ingin menyampaikan tabligh, kalau ingin menyampaikan dakwah, kalau ingin menyampaikan khutbah, kalau ingin menyampaikan ceramah, maka inna fi hadza, Al-Qur'an itulah sumbernya. Itulah sumbernya. Itu yang pertama dari pemahaman 106 tentang inna fi hadza la balaghon liqaumin 'abidin. Yang kedua, ini juga mengatakan kepada kita bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk yang lengkap. Dia mengoreksi kesalahan-kesalahan yang disisipkan manusia ke dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi, karena dia sempurna, ada kitab-kitab suci sebelumnya yang diturunkan Allah kepada para nabi, di mana umat Islam juga mengakui bahwa itu diturunkan Allah kepada para nabi, tetapi perubahan zaman membuat semua kitab suci sebelum Al-Qur'an itu mengalami perubahan dengan adanya sisipan, penambahan dan pengurangan, maka barometer kebenaran kitab suci sebelum Al-Qur'an terletak pada Al-Qur'an itu, sebagaimana semangat 106 pada ayat yang kita kaji ini, inna fi hadza la balaghon. Ini adalah petunjuk yang benar, sehingga seluruh kitab suci yang diturunkan Allah sebelum Al-Qur'an akan ditempatkan benar atau tidaknya sesuai dengan standarisasi Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'an juga disebut dengan Al-Furqan, membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah. Kalau misalnya tidak sesuai dengan standarisasi Al-Qur'an, maka dia dinilai sebagai suatu kesalahan, sebagai suatu keburukan yang terdapat pada kitab suci sebelumnya. Itu dia pengertian dari inna fi hadza la balaghon. Semangat menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hidup, sumber kebahagiaan, sebagaimana yang ditanya oleh Ustaz Perdana, dapat kita lihat bahwa para sahabat Nabi begitu dekatnya dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak banyak buku yang beredar pada zaman itu, tetapi dari Al-Qur'an sahabat dapat menguasai dunia. Dari Al-Qur'an peradaban Islam menjadi begitu cemerlang. Dari Al-Qur'an tidak saja umat Islam berjaya di Timur Tengah, tapi juga sampai merambah di Afrika, Eropa, Asia, bahkan sampai ke negara kita Indonesia. Al-Qur'anul Karim menjadi sumber inspirasi dan sumber semangat. Inilah kemudian disebutkan Allah, inna fi hadza la balaghah, petunjuk yang lengkap, petunjuk yang sempurna. Ketika dia sudah sempurna, maka ketika itu dikaji, akan menjadilah dia sebagai semangat, spirit, yang tidak saja untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan umat dan bangsa yang besar. Kita menemukan sahabat mengkaji Al-Quran, ada yang 1 bulan khatam, ada yang 10 hari khatam, ada yang 3 hari Al-Quran 30 juz itu selesai dibacanya. Ada juga sahabat yang membaca Al-Quran sehari 30 juz khatam. Inilah semangat, inna fi hadza la balagon liqaumin abidin. Semangat menyembah Allah adalah semangat membagi kebahagiaan bagi penduduk dunia. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh narasumber kita. Satu catatan penting yang harus kita pahami di ayat pembahasan kita pada hari ini adalah semangat kita untuk kembali kepada Al-Quran. Jadi, bacalah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, dan yang lebih penting, jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan kita. Aplikasikan diri kita, aplikasikan segala bentuk kehidupan kita dengan nilai-nilai Al-Quran, sehingga akhirnya kita mampu menjadi ahli-ahli Al-Quran yang tetap berpegang teguh kepada segala aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mari bersemangat untuk kembali banyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.